Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, babun fi adabil masyi ila salah. Bab penjelasan tentang adab berjalan menuju salat. Ayuhal muslim, innaka bihajatin masatin ila ma'rifatil adabil masyru'ah allati tasbiqu shalah. Sesungguhnya engkau dalam keadaan sangat membutuhkan untuk mengetahui adab-adab yang disyariatkan, yang adab tersebut mendahului salat. Isti'dadan laha, sebagai bentuk persiapan untuk melaksanakan salat. Li'anna shalata ibadatun 'azimatun, karena salat ini merupakan ibadah yang agung. Iyam bagi ayyasbiqaha isti'dadun wa tahayyu'un munasabun. Maka sepantasnya didahului dengan persiapan dan keadaan yang sesuai, ya, sesuai dengan keagungan salat. Liyadkhulal muslimu fi hadhil ibadah ala ahsanil hay'at. Supaya seorang muslim masuk ke dalam ibadah yang agung ini dengan keadaan yang paling bagus. Fa idza masyaita ila al-masjid, apabila engkau berjalan menuju masjid, lituaddi as-salata ma'a jama'atil muslimin, untuk melaksanakan salat bersama jamaah kaum muslimin. Falyakun dzalika bisakinatin wa wiqar, maka hendaklah engkau melakukan dengan sakinah dan wiqar. Wasakinatu, dan sakinah itu adalah hiyat tuma'ninah, yaitu tuma'ninah, tenang. Wa ta'anni fil masyi, dan pelan-pelan dalam berjalan. Wal wiqar, sementara al wiqar ar-razanah fil hilm, yaitu ar-razanah wal hilm, bersikap tenang, ya, dan lembut. Wa ghaddul basar, dan menutup mata. Wa khafdus saut, dan memelankan suara. Wa qillatul iltifat, dan sedikitnya berpaling. Wa qad warada fi sahihaini, dan telah datang dalam sahihain anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza uqimatis salatu, apabila didirikan salat. Wa fi lafdhin idza sami'tumul iqamah, dalam riwayat lain, apabila kalian mendengar iqamah, famshu alaikumus sakinah, berjalanlah kalian dan kalian harus dalam keadaan sakinah, tenang. Fama adraktum, apa yang kalian dapatkan, fasallu, maka salatlah. Wama fatakum faatimmu, dan apa yang tertinggal, fa'atimu, maka sempurnakanlah. Rawi Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala, inna ahadakum idza kana ya'madu ila salati fa huwa fi salatin. Sesungguhnya salah satu di antara kalian jika bermaksud menuju salat, fa huwa fi salatin, maka pada hakikatnya dia berada di dalam salat. Maka dari itu ada beberapa ahkam yang akan disampaikan oleh muallif rahimahullah ta'ala berkaitan dengan hal ini, yaitu berkaitan bahwasanya seseorang ketika akan melaksanakan sholat, maka pada hakikatnya dia sudah berada di dalam sholat. Maka ada beberapa ahkam dan adab yang harus dia kerjakan. Wal yakun, maka hendaklah khurujuka, keluarmu ayyuhal muslim, wahai saudaraku muslim, ilal masjid, ke masjid, mubakhiran, datang lebih awal, litu dari takbiratul ihram, supaya engkau mendapatkan takbiratul ihram. Nah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala taufik untuk hal ini, yang tentunya apabila kita tidak ada udur, ya, tidak ada udzur. Wa tahdurus salata ma'al jama'ati fi awwaliha, dan engkau hadir salat beserta jamaah dari awalnya. Wa qarib baina khutaka, dan perdekatlah antara langkah-langkahmu. Fi masyika, dalam berjalanmu, ila salati, ke dalam salat. Ketika masuk ke dalam salat. Tujuannya apa? Litaksura hasanatuk, supaya banyak kebaikanmu. Fa fi sahihaini, dan disebutkan dalam sahihain anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, idza tawaddaa ahadukum, apabila salah satu di antara kalian berwudu, fa ahsanal wudu, kemudian memperbagus wudunya, tsumma kharaja ilal masjid, kemudian dia masuk ke dalam masjid, la yakhrujuhu, tidaklah yang tidak ada yang mengeluarkan dia, illa shalah, kecuali salat. Artinya tidak ada tujuan kecuali untuk melaksanakan salat. Lam yaqtu khutwatan, tidaklah dia melangkah satu langkah, illa rufi'at lahu biha darajah, kecuali diangkat untuknya disebabkan langkah tersebut darajah, satu derajat. Wa khutat anhu biha khati'ah, dan dihapus darinya satu kejelekan. Setiap langkahnya dinaikkan satu derajat dan dihapus satu kejelekan atau keburukan. Fa idza wasalta babal masjid, apabila engkau sampai ke pintu masjid, faqaddim rijlakal yumna, maka dahulukanlah kakimu yang kanan inda dukhuli, ketika masuk. Wa qul, dan bacalah, bismillah, a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaba rahmatik. Wa idza aradta al-khuruj, dan apabila engkau akan keluar dari masjid, faqaddim rijlakal yusra, maka dahulukanlah kakimu yang kiri. Wa qul ad-du'a, dan bacalah doa alladzi qultahu 'inda ad-dukhul, yang engkau baca ketika engkau masuk. Wa taqulu, dan engkau mengatakan, badala waftah li abwaba rahmatik, sebagai ganti dari doa waftah li abwaba rahmatik, yaitu waftah li abwaba fadlik. Jadi diganti, yang lainnya sama. Wadhalika li annal masjida, dan hal tersebut karena masjid itu mahallur rahmah, tempatnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala turun. Wa kharijal masjid, dan di luar masjid mahallur rizq, tempatnya rizki Allah subhanahu wa ta'ala turun. Wa wa fadlun minallah, dan itu adalah karunia dari Allah. Faida dakhalta al-masjid, apabila engkau masuk masjid, fala tajlis hatta tusalli rakataini, maka janganlah engkau duduk sampai engkau melakukan salat dua rakaat. Tahiyyat al-masjid, sebagai penghormatan terhadap masjid. Salat tahiyatul masjid ini terjadi khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Warrajih, sebagaimana yang dirajihkan oleh Syekh Al-Utsaimin di akhir-akhirnya, beliau mengatakan bahwasanya salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Dan salat tahiyatul masjid ini bukan salat tersendiri, ya, bukan salat tersendiri. Tetapi salat apapun yang dilakukan oleh seorang muslim ketika dia masuk masjid, maka sudah terpenuhi salat tahiyatul masjid. Contohnya ketika dia setelah wudu kemudian dia salat sunnah wudu, ya, kemudian dia salat sunnah wudu di dalam masjid, maka sudah terpenuhi salat tahiyatul masjid. Atau dia masuk melakukan salat rawatib, ya, dua rakaat, maka sudah terpenuhi salat tahiyatul masjid. Naam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjid, apabila salah satu di antara kalian masuk masjid, fala yajlis hatta yusalliya rakataini, maka janganlah dia duduk sampai dia melakukan salat dua rakaat. Summa tajlisu tantawiru shalah, kemudian duduk dan menunggu salat. Wal takun hala julusika fil masjidi lintidari shalah mustaghilan bidzikrillah wa tilawatil Qur'an, dan hendaklah keadaan dudukmu itu di dalam masjid menunggu salat disibukkan dengan zikir kepada Allah dan membaca Al-Qur'an. Wa tajannubil abas, dan di engkau menjauhi, ya, perkara yang sia-sia. Nah, di sini di antara adabnya kata tasybikil asabi wa ghairihi, seperti tasybikil asabi. Nah, ini tasybik. Menyilang-nyilang tangan. Terdapat hadis-hadis yang melarang melakukan tasybiq al-asabi. Ya, tasybiq al-asabi, menyilang-nyilang tangan sebelum sholat. Ya, sebelum sholat. Para ulama menjelaskan tahqiq pembahasan ini, yaitu tentang masalah tasybiq al-asabi, itu dilarang ketika seorang akan melaksanakan sholat. Apabila setelah melakukan sholat, maka diperbolehkan dia melakukan tasybiq al-asabi. Sebagian ulama ada yang mengharamkan, sebagian yang lain mengatakan ini makruh. Ya, tasybiqul asabi ini hukumnya makruh. Kenapa alasannya? Sebagaimana disebutkan oleh muallif rahimahullah taala di awal, yaitu hadis yang dibawakan oleh muallif, inna ahadakum idza kana ya'badu ila shalah fa huwa fi shalah. Sesungguhnya salah satu di antara kalian apabila dia akan melakukan salat, sesungguhnya dia sudah berada di dalam salat. Sehingga tidak boleh bagi dia melakukan perkara-perkara yang sia-sia. Di antara yang dilarang adalah melakukan tasybiq al-asabi. Naam. Wa ghairihi, dan yang selainnya, yaitu seperti yang mematah-matahkan tangan. Ya, mematah-matahkan tangan ini juga perkara yang dilarang di dalam salat dan juga di luar salat, dalam artian sebelum melakukan salat. Dan ini ada pendapat yang rajih, ya, yang dikuatkan oleh para ulama, yaitu mematah-matahkan tangan. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya mematah-matahkan tangan hanya dilarang ketika sholat. Tetapi pendapat yang kuat bahwasanya mematah-matahkan tangan juga dilarang sebelum sholat dan ketika di dalam sholat. Kenapa hal itu dilarang atau dimakruhkan di dalam sholat? Karena hal tersebut termasuk abath, termasuk perbuatan yang sia-sia, yang mengurangi kekhusyuan seorang, menghormati keagungan sholat. Qala rahimahullah ta'ala, wa qad warada an-nahyu an haqqi muntadhir as-salah, sungguh telah datang larangan kepada orang yang menunggu salat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana ahadukum fil masjid, apabila salah satu di antara kalian berada di dalam masjid, fala yushabbikanna, maka janganlah seorang melakukan tasybiq, ya, fa inna tasybika minasyaitan, karena tasybiq ini merupakan bagian dari syaitan, bagian dari perbuatan syaitan. Artinya bagian dari perkara yang melalaikan keagungan salat, ya, melalaikan keagungan salat dan melalaikan kekhusyuan ketika salat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Amma man kana fil masjid li ghairi intidhari shalah, maka adapun orang yang berada dalam masjid bukan untuk menunggu salat, fala yumna min tasybiqil asabi, maka itu tidak dilarang apabila seorang melakukan tasybiq asabi, bukan menunggu salat, ya, bukan menunggu salat. Faqad sabata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syabbaka asabi'ahu fil masjid ba'da ma sallama min as-salah, maka telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau melakukan tasybiq di dalam masjid setelah beliau mengucapkan salam dari salat. Artinya apabila dilakukan setelah salat itu tidak mengapa. Ikhwati billahi rahimani wa rahimakumullah, naktafi ila huna, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.